Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Ibnu Hibban sebutkan qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, man ahabba ad-dunya wa sarrathu dhahaba khawful akhirah min qalbihi, wa man arada ilman thumma zdada 'ala ad-dunya hirsan lam yazdad min Allahi illa bu'da wa lam yazdad min Allahi illa bughdha. Barang siapa yang mencintai dunia dan itu yang dia senangi, maka akan hilang rasa takutnya terhadap akhiratnya dari kalbunya. Dan barang siapa yang menginginkan ilmu sementara terhadap dunia, dia semakin bertambah ambisinya. Dia hanya menambah jauh dirinya dari Allah dan semakin dibenci olehnya. Wal'iyadzu billah. Wa'an Sufyan al-Thawri, juga beliau bawakan athar Sufyan al-Thawri, al-Imam rahimahullah, qala al-alim tabibuddin, seorang alim itu tabib, layaknya dokter penyembuh dalam urusan agama. Wadirham da'uddin, sementara dirham itu penyakitnya agama, yakni merusak agama. Fa'idha jitarrat tabibudda'a ila nafsihi famata yudawi ghairah, maka kalau si tabib menyeret penyakit itu pada dirinya, ini harta benda, maka kapan dan bagaimana bisa diharap akan menyembuhkan yang lain, sementara agama dia sendiri rusak karena semua itu, karena ambisinya terhadap dunia. Dua athar ini dibawakan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Beliau katakan fal wajib alal aqil, maka yang wajib bagi uqala mujanabatu ma yudannisa ilmahu, untuk dia menghindarkan dirinya dari segala yang menodai ilmunya. Min asbabi hadhid dunya, dari segala yang terkait dunia, harta, kekuasaan, materi. Ma'al qasd fi luzumil amal bima qadara alaih. Itu pun dia harus seorang alim, harus tetap beristiqamah, beramal, mentaati dan mengamalkan apa yang telah diwajibkan padanya. Walau isti'malu khamsa ahadith min kulli mi'atai hadith. Kalaupun dia mampu hanya 5 hadith dari setiap 200 yang dia telah ambil, 1/40-nya dari 200 hadith dia telah dengar, dia telah ambil dari syekhnya misalnya, paling tidaknya 1/5 ini, 5 hadith itu telah dia amalkan. 5 hadith dari 200. Fayakunu ka'annahu qad adda zakatal ilm. Maka dengan itu teranggap seperti orang yang menzakatkan ilmunya. Seperempat puluhnya. Faman ajaza anil amal bima jama'a minal ilm fala yajib an ya'jaza an hifdhihi. Maka orang yang enggak mampu untuk mengamalkan ilmunya yang dia kumpulkan, dia hanya menambah ilmu, bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, tetapi tidak ada bertambah amalan solehnya, tidak ada bertambah ibadah dan ketaatannya, tidak semakin baik akhlaknya. Maka yang semacam ini untuk menghafal atau mengambil ilmu pun tidak wajib baginya. Jangan sampai kamu menambah dan menambah, menumpuk hujjah Allah padamu, karena dengan itu kamu telah tahu, berilmu, hujjah, sementara kamu enggak ada pengamalannya. Itu yang dimaksud. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ketika didatangi Masruq, Imam Masruq, imam besar tabi'in Ibn al-Ajda', hari ini datang, disampaikan oleh Aisyah beberapa hadis kepadanya. Besok datang lagi, karena semangatnya talabul ilm. Ditanya oleh Aisyah, ya bunayya, a'amilta ma'akhadta bil ams? Nah, disebut bunayya karena beliau umul mukminin tentunya. Anakku, anak tadi dalam artian mukminin, engkau telah amalkan apa yang telah kamu pelajari kemarin? Kata Masruq, la, ya umal mukminin, belum. Maka Aisyah nasihatkan kepadanya, idzan fala tukthir hujajallahi alaik. Kalau begitu jangan kamu perbanyak hujah Allah pada dirimu. Kamu menambah ilmu lagi, kamu ambil lagi, sementara yang kemarin juga belum kamu amalkan. Demikian salaf mendidik dan mentarbiyah murid-murid mereka. Dari pernyataan Ibnu Hibban rahimahullah, ketika beliau katakan bawakan athar dari Hasan dan juga Sufyan Ats-Tsauri, kemudian ditambah dengan penjelasan beliau kewajiban setiap alim dan kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, ingin mengarah ke sana, meniru para ulama kita. Kewajibannya adalah membersihkan diri kita dari segala yang menodai keilmuannya. Berarti ilmu itu butuh mujahadah, butuh perjuangan termasuk membersihkan dan mencegah dari segala yang menodai ilmu. Butuh kesabaran, karena ilmu itu sendiri seperti kita tahu ibadah. Bahkan lebih afdol dari nawafil. Dan layaknya ibadah butuh kesabaran, butuh perjuangan. Kamu bangun subuh butuh perjuangan. Enak-enaknya tidur, ngantuk, dingin, air dingin lagi. Butuh kesabaran untuk mengamalkannya. Ilmu pun demikian, menuntut butuh adanya kesabaran. Yang kedua, lebih dari sekedar kesabaran, ilmu pula menuntut adanya as-sabat ala sabr. Untuk kesabaran ini terus menerus langgeng, tidak hanya sekali, sehari, sebulan, tapi terus kesabaran itu dituntut selama kita di jalan ilmu. Dalam segala maknanya, kesabaran dalam menghadiri dars, ya butuh kesabaran, disiplin, 7:30 harus masuk, disiplin jam sekian harus murojaah, disiplin jam sekian harus tasmi. Ya memang berat, gak ada yang bilang itu gak berat. Makanya butuh kesabaran. Itulah ilmu, menuntut dari kita perjuangan, dipaksa diri ini untuk sabar padanya. Kesabaran dalam mulazamah bersama guru tertentu, bahkan lebih dari semua itu, yang termasuk sangat berat adalah kesabaran dari segala yang menyibukkanmu dari ilmu. Itu tidak kalah beratnya. Ilmu itu sendiri berat seperti antum tahu, menghafal, murojaah, tasmi, ujian ini itu, nulis, nyatet. Itu sendiri berat. Tidak kalah beratnya, bahkan bisa jadi itu lebih berat, menuntut kamu sabar dari segala yang menyibukkanmu dari ilmu. Karena banyak suara dan ajakan yang akan mengganggu atau melalaikan kamu dari ilmu, terutama syabab wa fityan atau fatayat, syabat, masih muda mudi, banyak teman, banyak sohib di luar sana, diajak untuk foya-foya, diajak untuk main, diajak untuk ini itu. Butuh sabar. Kamu kekan, kamu tahan dirimu agar semua itu tidak menyibukkan kamu, tidak memalingkan kamu dari ilmu. Ini yang Ibnu Hibban sebutkan tadi, jaga dirimu dari segala yang menodai ilmu. Atau itu berupa dunia seperti Sufyan sebutkan, Hasan Al-Basri sebutkan. Ada tawaran, ada jabatan diiming-iming padanya, harta benda. Kalau dia masuk ke situ, datang keuntungan besar untuknya. Dia bisa meraut banyak laba di situ. Sebentar saja orang bisa mendapati sekian banyak keuntungan materi duniawi. tapi akhirnya tersibukkan dari ilmu, jauh dari para ulama, sibuk di sini sudah, sibuk dengan proyeknya, sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan dunianya. Butuh kesabaran sekali lagi. Sabar untuk bagaimana ini semua tidak mengganggu konsentrasi dia, semangatnya di dalam ilmu. Makanya kata-kata emas, kalau perlu catat di buku kalian, di setiap buku yang antum pegang setiap hari, sehingga pertama halaman kamu buka, kata-kata emas ini yang antum lihat untuk mensupport, memberi semangat dirimu dan diri kita semua. Pernyataan Imam Ibnu Athaillah. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata rahimahullah, "Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyrifah." Man kanat bidayatuhu muhriqah. Barang siapa yang awal-awalnya adalah terbakar, maka akhirannya akan bercahaya. Terbakar artinya kamu panas, di kursi panas. Kamu serba sulit, penuh kesabaran, penuh perjuangan. Ya seperti antum sekarang. Harus belajar, harus bangun, diopera-opera, jam sekian harus disiplin, hadir, harus tasmi', dituntut, harus sekian juz, tiap pekan harus bertambah sekian halaman, belum lagi yang lama, harus mutqin hafalannya, itu baru Quran, belum durus pelajarannya, ada muroja'ah, ada ujian, ada ini, kamu terbakar, panas, berat artinya, awalan hidupmu berat, digembleng dengan ilmu, maka akhiranmu akan bercahaya nanti. Mungkin sekarang nggak terasa dan nggak kamu ketahui. Mungkin syaitan akan membisikkan padamu, apa artinya kamu? Siapa kamu sekarang? Nggak ada orang yang kenal, nggak ada orang yang butuh. Iya sekarang, dan kamu masih muda. Keumuman mungkin masih di bawah 20 tahun. Tapi nanti ke depan, setelah kamu istilahnya jadi orang, jadi dewasa, jadi dai, dibutuhkan oleh umatmu, dibutuhkan oleh keluargamu. Itu nasihat Imam Ibnu Athaillah. Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyrifah. Yang awalannya terbakar, akhirannya akan bercahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma saat beliau kecil muhriqah, terbakar. Muda masih belia, tidak jarang beliau nunggu sahabat seperti kisahnya dengan Zaid bin Thabit di depan rumahnya. Kalau bahasa kita sekarang mungkin jadi kayak gelandangan. Nunggu di depan rumahnya sana. Wah, negara Arab yang antum tahu panasnya seperti itu, debu. Kalau musim dingin ya dingin sekali. Ibnu Abbas tidur di luar sana. Nunggu saat Zaid keluar dari rumahnya. Nanti akan ditemani bareng jalan ke masjid sambil beliau tanya, beliau belajar. Sampai kata Zaid, "Ibnu Abbas, engkau ini cucu atau keponakan Rasul SAW, gak pantas begini. Kapan kamu mau akan aku datangi, aku sampaikan padamu apa yang kamu mau tanya. Jangan begini." Ini iba Zaid kepada Ibnu Abbas. Tapi kata Ibnu Abbas, tidak, bukan demikian ilmu diambil. Berjuang, gelandang sampai tidur di luar rumahnya. Debu, panas, dingin. Kadang beliau pegang tali onta atau keledai atau kudanya Zaid. Dipegang, dituntun begini. Sampai beliau tanya, ini masalah ini gimana, masalah ini. Tanya ilmu, belajar. Sampai Zaid apa ya, sungkan atau ini, turun beliau. Ketika ditegur Ibnu Abbas, enggak semestinya seperti ini. Perkewuh Zaid, kif diperlakukan begini oleh seorang Ibnu Abbas yang dekat dengan Rasul nasabnya. Kata Ibnu Abbas, hakadha umirna bihtirami kubaraina. Demikian memang kami diperintah menghormati yang tua dari kami, yang lebih berilmu. Dipegang ontanya, dituntun oleh Ibnu Abbas sambil beliau belajar. Turun Zaid mencium kening Ibnu Abbas dan beliau katakan, wahakadha umirna bihtiram ahli baiti nabiyina. Demikian pula kami diperintah menghormati keluarga dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asyahid perjuangannya. Saat itu ada teman Ibnu Abbas dari Ansor, pemuda Ansor, ngelihat Ibnu Abbas sampai seperti itu perjuangannya, kesabarannya. Dia katakan, Ibnu Abbas ngapain kamu begini? Serius amat sih? Siapa yang butuh kamu? Masih ada Umar, masih ada Uthman, Ali, fulan, fulan, pembesar-pembesar sahabat. Masih hidup. Tapi itu tidak mematahkan semangat Ibnu Abbas. Terus beliau sabar. Dan sampailah jadi Ibnu Abbas di kemudian hari. Imam minal a'immah. Menjadi rujukan. Bahkan dikenal sebagai habr hadihil ummah. Ulamanya umat ini. Rahimahullah. Kemana Ansor, pemuda Ansor tadi? Hilang penyebutannya. Mungkin saat muda itu, ya senang main bebas ini itu, gembira ria, gak ada yang nyuruh, gak ada yang ngekang, gak ada yang ngawasi, gak ada yang marahi. Tapi begitu saat Ibnu Abbas jadi, kemana Ansori ini? Siapa yang kenal namanya? Gak ada yang tahu, hilang sudah. Ibnu Abbas jadi. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Man kanat bidayatuhu muhriqatan, kanat nihayatuhu musyrifatan. Yang awalannya terbakar, panas, berat, maka akhirannya pun akan bercahaya, akan membahagiakan dirinya. Demikian pula kesabaran saat orang masih muda-mudanya, semangatnya sedang berapi-api, usia paling produktif, paling berguna bagimu. Orang semakin tua, semakin bertambah, sudah banyak menurun segalanya. Di usia-usia antum seperti ini, semangat-semangatnya, berapi-apinya, tenaga, semangat. Kalau dia gunakan untuk ilmu, akan semakin banyak yang dia peroleh dari ilmu. Kalau saja dia memanfaatkannya. Butuh kesabaran. Makanya Rasulullah SAW menguatkan makna ini terkait kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kita tahu bagaimana dengan Nabi Khidir alaihi salam, kisahnya sampai beliau berpisah. Kan Rasulullah katakan seperti menyesali atau Rasulullah katakan, waditna an laukana akhi Musa sobaro. Kita berharap seandainya saja Musa alaihissalam lebih bersabar. Karena dengan itu akan lebih banyak ilmu yang diperoleh. Musa alaihissalam kurang bersabar. Padahal sudah dijanjikan, jangan banyak tanya, jangan ngomong, sampai aku kabari, sampai aku ajarkan padamu. Setuju? Setuju. Jalan ternyata enggak kuat Nabi Musa alaihissalam. Melihat apa yang beliau saksikan, kapal tiba-tiba dilubangi, anak tiba-tiba dibunuh, rumah roboh, kisahnya ma'ruf. Akhirnya sudah kata Khidir, ini perpisahan antara aku dengan kamu. Hanya tiga ilmu yang diperoleh. Makanya Rasulullah katakan, kalau saja Nabi Musa sabar, lebih sabar, akan lebih banyak ilmu yang kita peroleh. Perhatikan itu. Kalau saja Nabi Musa sabar, aku berharap seandainya saja Musa sabar. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, itu yang Allah takdirkan. Tapi syahid dari kisah ini yang bisa kita petik pelajaran penting adalah kesabaran. Kesabaran dalam ilmu akan membuahkan lebih banyak, memberi manfaat lebih jauh bagimu kalau saja kamu sabar. Isbir. Dengan segala kepahitan, terbakar yang kamu hadapi selama thalabul ilm. Butuh kekuatan, butuh keseriusan. Di dalam permasalahan kesabaran, termasuk tadi sabar untuk tidak tergoda dengan yang selain ilmu, tidak terganggu dengan iming-iming dan segala yang menggiurkan dari selain ilmu. Sabar juga. Tahan dan kekang dirimu dari semua itu. Ilmu membutuhkan kesabaran juga di dalam himmah. Ilmu membutuhkan kesabaran di dalam himmah. Himmah itu semangat, kesungguhan, serius, sungguh-sungguh. Hirs, antusias besar. Dan itu dicontohkan bagaimana Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an rihlah safar, enggak kepalang tanggung, bukan sekilo dua kilo, dari Madinah ke Syam, sana Palestina, Syria sekitarnya. Di zaman itu wala pesawat, wala kendaraan, wala mobil, wala AC, wala apa. Jalan kaki Jabir untuk mengejar dan menemui Abdullah ibnu Unais radhiyallahu an. Karena yang beliau tahu tidak ada lagi yang tersisa mendengar hadis itu kecuali Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais adanya di Syam. Dikejar, didatangi oleh Jabir. Itu juga butuh kesabaran. Semangatnya, himmahnya menunjukkan pada kita ilmu bagi mereka, bagi a'immatus salaf, segala-galanya. Segala-galanya. yang sangat menyibukkan mereka, yang sangat menjadi pilihan utama bagi mereka. Sampai kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Unais hadis yang beliau tanya, yuhsyarun nas yaumul qiyamah hufatan uratan ghullan, hadis ma'ruf. Nah, contoh dari a'immatus salaf banyak dalam hal ini, bagaimana semangat mereka, kesungguhan mereka di dalam ilmu. Kata Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, beliau partner daripada Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ayah daripada Abdurrahman ibn Abi Hatim. Kata Abu Hatim, aku keluar dari Roy negeri beliau. Saat itu basis dan pusatnya ilmu. Sekarang kebalikannya, na'udzubillah, menjadi basis dan pusatnya kekufuran. Sekarang kota Teheran namanya, Iran sana. Dulu banyak lahir ulama besar di sana, Abu Hatim, Abu Zur'ah. Nah, al-muhim, aku keluar dari Rai untuk belajar ilmu tahun 213 Hijriah, kembali pulang tahun 221 Hijriah. Saat beliau masih muda, 7 tahun rihlah untuk mencari hadis. Kata beliau, masyian alal aqdam, dan itu dengan jalan kaki. Ke Mekah, ke Madinah, ke Baghdad, ke sana, kemari, mendatangi syuyukh dan muhadithin yang ada di beberapa negeri yang ada. 7 tahun. Dari 213 sampai 221. Keliling dunia dengan kaki. Jalan kaki. Perhatikan bagaimana mereka tidak ingin ada yang lain yang lebih penting dari ilmu. Tidak ada pada mereka sesuatu yang lebih berharga dari ilmu. Ilmu itu segala-galanya. Syughluhum asyaghil. Itu yang paling menyibukkan mereka, itu yang paling mereka minati. Kata Abu Hatim, aku menghitung paling tidaknya awal keluar rihlah mencari hadis itu sampai 1000 farsakh. Farsakh itu istilah ma'ruf di zaman dulu. Tempat peristirahatan onta atau kuda atau keledai. Ini ma'ruf ada pos-posnya begitulah. Kalau kita kan ada rest area kalau mobil. Setelah sekian kilo harus berhenti, ngisi bensin, MCK dan lain sebagainya. Dulu namanya farsakh. Jadi kalau keluar dari Roy misalnya, orang gak mungkin terus jalan. Satu farsakh harus istirahat. Makan apa secukupnya, mandi-mandi mungkin istirahat. Melanjutkan lagi ke farsakh berikutnya. Demikian. Nanti dihitung berapa farsakh perjalanannya. Kata Abu Hatim, aku hitung awal perjalananku itu sampai 1000 farsakh. Dihitung kalau di zaman kita sekarang kurang lebihnya satu farsakh itu 5 km. Satu farsakh itu 5 km. Berarti 5000 km dengan jalan kaki. Sini Jakarta aja enggak sampai 1000 kilo. Paling 800-an. Siapa yang kuat jalan kaki? Dengan keadaan yang sekarang, banyak pohon, banyak tempat peristirahatan, makan enak, restoran sana sini, mobil ber-AC, nyaman lagi. Tapi yang hilang adalah kesabaran untuk ilmu. Zaman dulu gak ada semuanya. Jalan kaki 5000 km. Abu Hatim, saat beliau masih muda, belum dikenal. Nihayatuhu musyrifa, tapi akhirannya bercahaya. Imam besar, rujukan terutama dalam jarh wa ta'dil dan ilal-ilal hadith. Beliau rujukannya. Qala Abu Hatim, Qala Abu Hatim. Imam dalam bidang itu. Termasuk jahabidah, pakarnya dalam ilal dan ruwat rijalul hadith. Rahimahullah. Mengawalannya seperti itu terbakar. Wajar kemudian akhirannya seperti beliau rahmatullahi alaih. Ma'ruf kisah Imam Baqi ibn Makhlad. Baqi ibn Makhlad awalnya di zaman itu belum dikenal orang, anak muda. Dia ingin menuntut ilmu jauh-jauh keluar dari Andalus. Sekarang kan Spanyol Andalus, Eropa sana. Dia turun jalan entah berapa lamanya, sekian bulan yang jelas. Sampai masuk Baghdad, karena yang dia kejar Ahmad ibn Hanbal. Beliau dengar ada imam besar, imam ahlu sunnah namanya Ahmad bin Hanbal, dikejar sama Baqi ibn Makhlad rahimahullah. Al-Muhim sampai di Baghdad, ternyata saat itu Imam Ahmad sudah bertekad atau mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan hadith, tutup majelis. Karena fitnah di zaman itu, Khalqul Quran, ini khalifah yang lebih cenderung kepada Jahmiyah, Mu'tazilah. Al-Muhim, Imam Ahmad mengambil keputusan, enggak ada majelis tahdith. Beliau enggak ngajar lagi hadith, hadatana fulan, hadatana fulan. Dicari mana rumahnya Ahmad ibn Hanbal. Sampai ketemu itu rumahnya. Diketok pintu oleh Baqi. Keluar Imam Ahmad, siapa kamu? Aku fulan, Baqi ibn Makhlad dari Andalus. Luar biasa jaraknya, Spanyol ke Irak, Baghdad. Luar biasa. Dan kaki yang dipakai, jalan kaki. Ternyata Imam Ahmad gak mau ngajar. Lalu dia sampaikan, engkau tahu aku sangat butuh ilmu dan aku jauh-jauh dari Andalus untukmu. Untuk mendatangimu, mengambil ilmumu, kata Baqi ibn Makhlad. Ini sayangi aku, rahmati aku. Kata Ahmad, engkau tahu aku gak mau nyampaikan hadis di saat-saat ini. Ya apa boleh buat? Begini saja kata Imam Ahmad. Taib, aku mau menyampaikan hadis padamu. Tapi dengan syarat. Kata Baqi ibn Makhlad, syarat apapun akan aku penuhi. Asal engkau menyampaikan ilmu padaku. Begini kata Imam Ahmad. Supaya tidak kentara dan supaya tidak timbul fitnah, tiap hari kamu datang padaku dengan apa, macak itu apa, nyamar gitu, nyamar sebagai pengemis, nyamarlah sebagai pengemis. Ya tentunya sebagai pengemis ya yang layak pengemis, bajunya harus compang-camping atau agak kotor, begitulah. Sehingga orang percaya ini pengemis memang. Datanglah, ketuk pintuku, meminta-minta, begitulah ini orang minta. Supaya enggak kentara. Dan akan aku berikan padamu sepotong roti atau apa, kurma, sambil aku sampaikan beberapa hadis padamu. Kata Baqi ibn Makhlad, laka ma syaratta. Aku terima syaratmu. Dia butuh ilmu. Maka ditekuni oleh Baqi ibn Makhlad tiap hari. Datang sebagai pengemis, tok-tok-tok-tok-tok. Keluar Imam Ahmad, ni roti, haddathana fulan, qala Rasulullah, kata. Satu hadis, dua hadis, besok, tok-tok-tok-tok, roti, haddathana fulan. Terkumpul sekian hadis bagi Baqi ibn Makhlad. Itu sekian lama beliau di Baghdad. Sampai Allah beri kemudahan. Naiknya mutawakil Allah sebagai khalifah. Maka Imam Ahmad dihormati, dimuliakan, dan kembali madhab ahlu sunnah itu yang ada di negara resmi. Al-Muhim, saat itu Imam Ahmad kembali membuka majelis. Banyak yang datang, murid-muridnya, thullabul ilm, para perawi-perawi hadis berguru kepada Ahmad. Saat itu Ahmad ibnu Hanbal tahu siapa Baqi ibnu Makhlad, semangatnya dalam ilmu, kesungguhannya. Maka kata Baqi ibnu Makhlad, selalu setiap kali beliau buka majelis, beliau panggil aku dan beliau dekatkan di sisinya. Mana Baqi ibnu Makhlad? Ta'al sini, duduk. Didekatkan oleh Imam Ahmad. Al-Muhim menunjukkan kepada kita pentingnya ilmu, membutuhkan perjuangan dan kesabaran, dan mereka adalah teladan bagi kita sebagai a'immah yang Allah sebutkan ulaikal ladina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka itu orang-orang yang Allah berikan hidayah padanya, maka berteladanlah, tiru dan ikuti jalan mereka. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.